بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله ابن الحارث عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يزعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصور في البيت ونهى الرجل أن يصنع ذلك وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه. Ini kita sudah terjemahkan sama dengan yang sebelumnya. Berkata Imam Ahmad rahmatullah alaihi qala haddathana Abdullah ibn al-Harith an ibn Jurayj dari ibn Jurayj wa huwa Abdul Malik ibn Abdul Aziz qala akhbarani Abu Zubair Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus annahu sami'a Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau ini Abu Zubair ini telah mendengarkan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Sehingga dari sini kita ketahui bahwa apa yang terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi sebagaimana pada hadis awal hadis ini Ibnu Juraij mengatakan an Jabir. Jadi pada Sunan At-Tirmidzi ini an-ana muttadlis, ada an-ananya Abu Zubair an Jabir. Seandainya ini toh maka tidak akan diterima, tetapi karena adanya dari jalan yang lain dalam mustadnya Imam Ahmad menunjukkan bahwasanya Abu Zubair telah mendengarkan langsung dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Naam. Sehingga kita aman. Dan tentu hadis ini sahih. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil suwari fil bait. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam melarang orang untuk memajang gambar, gambar-gambar makhluk bernyawa di dalam rumah. Wa nahar rajula ayasna'a dhalik, dan Nabi alaihi salatu wassalam melarang orang untuk membuat gambar-gambar makhluk tersebut. Naam. Gambar-gambar makhluk bernyawa seperti gambar manusia, hewan. Wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amara Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu zaman al-Fath. Dan sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam telah memerintahkan kepada Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu zaman al-Fath. Maksudnya zaman al-Fath di waktu penaklukan kota Makkah. Wa huwa bil Bathha'i, dan Nabi alaihi salatu wasallam saat itu masih sementara di Bathha. Ayati al-Ka'bah, Umar radhiyallahu anhu diperintahkan agar datang ke Ka'bah. Fayamhu kulla suratin fiha, agar beliau menghapus seluruh gambar-gambar yang ada di dalam dinding Ka'bah. Fayamhu kulla suratin fiha. Walam yadkhulil bait, dan Nabi alaihi salatu wasalam tidak mau masuk ke dalam Ka'bah hatta muhiyat kullu suratin, sampai seluruh gambar tersebut telah dihapuskan. Naam. Beliau tidak mau datang karena ada masih ada di dalam ruangan Ka'bah gambar-gambar tersebut berupa lukisan. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا روح وهو روح ابن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الفتح وهو بالبطحاء يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة به. طيب معناه sama. Hanya saja tentu manfaat ini kenapa beliau mengulang-ulang dari sisi sanad. Maknanya semakin banyak jalurnya satu hadis satu berita maka tentu semakin menguatkan kebenaran berita itu. وقال رحمه الله قال حدثنا سليمان ابن داود yang kita kenal dengan Abu Daud At-Tayalisi. قال حدثنا عبد الرحمن عن موسى ابن عقبة عن أبي الزبير قال كان في الكعبة سور. Kata Abu Zubair rahimahullah dahulu di dalam Ka'bah itu ada suwar, banyak gambar-gambar, ya, baik yang patung juga suara ataupun lukisan, semuanya namanya suara. Nah, karena itu Syekh Mukbil pada rahimahullah pada yang lalu beliau mengatakan wa tajidu fi hadhihi al-adillati umuma tahrimi suwar, dan engkau dapatkan pada dalil-dalil ini keumuman haramnya yang namanya gambar-gambar makhluk bernyawa. Sawun akanat mujassima mujassama, sama saja dia berbentuk memiliki bayangan, ama gaira mujassama ataupun tidak berbentuk. Nah, An Abi Zubair qala kana fil ka'bati suwarun. Kata Abu Zubair dahulu sebelum Makkah ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum dikuasai oleh kaum muslimin, di dalam Ka'bah itu terdapat banyak gambar-gambar. Fa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ayyam huwaha. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada Umar radhiyallahu anhu untuk menghapuskannya. Ayyam huwaha. Qabl nam. Faballa Umar radhiyallahu anhu thauban wa mahaha. Perhatikan, faballa Umar thauban wa mahaha. Maka Umar radhiyallahu anhu pun membasahi kain. Wa mahaha kamu bihi. Kemudian Nabi atau Umar radhiyallahu anhu pun setelah membasahi kain tersebut menghapus gambar-gambar tersebut dengan kain yang sudah basah. Ini apa ini yang dihapus? Patung apa lukisan ini? Gambar-gambar lukisan tangan. Ya, naam. Jadi jangan sampai dia mengatakan cuman patung yang dilarang. Ya, naam. Bukan cuman patung. Bahkan patung kemudian yang digambar dengan tangan ataupun yang termasuk dengan apa alat-alat modern saat ini pakai HP kamera semua terlarang. Karena itu tidak sepantasnya kita sembarangan menggambar memfoto kecuali pada perkara yang benar-benar dibutuhkan yang kita tidak bisa menghindarinya. Ya, mungkin ada kebutuhan kita, keperluan kita sehingga mengharuskan kita untuk gambar, foto, ya kita foto. Yang berdosa yang mengharuskan kita untuk melakukannya. Nah, jadi perhatikan fa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam Umar bin Al-Khattab ayyam huwaha. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada Umar radhiyallahu anhu untuk menghapus gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah. Faballa Umar radhiyallahu anhu thauban, maka Umar pun membasahi kain, pakai kain. Wa mahaha bihi, kemudian Umar menghapus gambar-gambar yang ada di dinding Ka'bah ai bihi, dengan pakaian yang sudah basah. Ini menunjukkan bahwa yang dihapus bukan patung. Maksudnya jangan sampai dia mengatakan cuma patung yang terlarang. Ini gambar yang ada di dinding-dinding Ka'bah, dalam ruangan Ka'bah. Apa buktinya? Kalau patung enggak mungkin pakai kain yang basah. Patung itu pakai kampak. Iya. Naam. Baik. Pada khalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fiha min hasyun. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam ruangan Ka'bah dan tidak ada sesuatu di dalamnya lagi. Tidak ada lagi patung, tidak ada lagi gambar-gambar yang melekat di dinding-dinding. Naam. Karena itu ya, hendaknya kita berhati-hati menyimpan gambar-gambar. Mungkin masih ada yang simpan album-album fotonya, ya, ya segera dihapus. Tidak ada manfaatnya. Jangan sampai anak-anak di belakang, cucu di belakang menjadikannya sebagai sesuatu yang mereka keramatkan. Oh, ini fotonya, gambarnya kakek saya, anak bapak saya dulu. Ya, bisa dijadikan jimat-jimat itu. Sebagaimana yang terjadi saat ini, banyak foto-foto orang-orang yang ditokohkan, ya, baik yang negarawan ataupun yang agamawan, apalagi kalau dianggap dia ulama, dianggap wali, ya sudah, itu lebih berbahaya daripada gambar-gambar porno, ya, karena gambar-gambar tadi dapat mengantarkan pelakunya kepada kesyirikan. Naam. Demikian pula yang masih tersimpan di galeri yang tidak ada manfaatnya, yang gambar-gambar yang makhluk-makhluk bernyawa, yang itu dihapus, ya, karena semua berbahaya, masih bisa disimpan, diambil oleh orang-orang. Nah, oleh karena itu banyak kerusakan moral di masa ini, diantaranya karena gambar, diantaranya karena gambar-gambar tersebut. Maka itu gambar-gambar yang bergerak, yang bisa bicara, yang bisa memperlihatkan kulit yang asli, bahkan yang hitam saja bisa jadi putih, ya, yang pesek-pesek bisa jadi mancung kelihatannya, ya, itu fitnah, ya, itu fitnah. Dan taunya orang itu yang bahaya, padahal dia tidak mengetahui lebih berbahaya gambar-gambarnya para alim ulama ataupun negarawan ataupun orang-orang yang dianggap wali. Kalau itu disimpan, itu lebih bahaya lagi. Wa qala al-Imam an-Nasa'i rahimahullah qala haddatsana Mas'ud ibnu Juwairiyah. Al-Imam an-Nasa'i Abu Abdurrahman Ahmad ibnu Syu'aib qala haddatsana Waqi' wa huwa Waqi' ibnu al-Jarrah thiqatun baina dhu'ifaini, orang yang thiqah diapit oleh dua orang yang lemah, putranya beliau yang bernama Husain didhu'ifkan, dan Al-Jarrah ibn Mali ayahnya Waqi' ini juga dilemahkan. Sehingga dahulu Asy-Syamukbil rahimahullah ketika menyebutkan tentang beliau, Waqi' ibn Al-Jarrah thiqatun baina dhu'ifaini, orang yang thiqah yang diapit oleh dua orang yang lemah. An Hisham, dari Hisham, an Qatadah, dari Qatadah, wahuwa Qatadah ibn Di'amah Abu al-Khattab as-Sadusi, an Sa'id ibn al-Musayyab, dari Sa'id ibn al-Musayyab sayyidut tabi'i, an Ali, dari Ali, wahuwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Abu al-Hasanain Abu Turab amirul mu'minin, qala sana'tu tu'ama, kata Ali radhiyallahu anhu, saya pernah memasak satu makanan. Fada'utu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka saya pun mengundang Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Faja'a fadakhala. Kemudian beliau pun datang, kemudian masuk. Fara'a sitran fihi tasawir. Maka beliau pun melihat sitra. Melihat kain. Melihat kain. Ya, kain sejenis gorden. Ya, yang digantung di dalam rumah di dekat jendela. Fara'a sitran fihi tasawir. Pada kain itu ada gambar-gambar. Ya, faharaja. Maka beliau pun keluar. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tasawir. Sesungguhnya para malaikat, hai malaikat-malaikat rahmat, tidak akan masuk ke dalam satu rumah yang terdapat di dalamnya gambar-gambar. Apalagi gambar-gambar yang memang terpajang. Adapun gambar-gambar yang dihinakan, telah dihilangkan kepalanya, ya, naam. Maka itu tidak masuk. Tapi di sini gambar-gambar yang terpajang, baik yang di kalender-kalender ataupun mungkin foto-foto yang sudah jadul, ya, masih disimpan, ini sudah diamankan. Ya, bukan lagi masanya kita untuk menyimpan benda-benda seperti itu setelah kita mengilmui bahwa itu ada terlarang. Jangan sampai gambar-gambar dan foto-foto itu dijadikan jimat-jimat nanti orang-orang di belakang. Nah, maka lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam melihat gambar. Ini bukan patung, karena dikatakan para asitron. Boleh melihat kain, sitr, tirai, gorden. Fihi tasawiru. Terdapat di dalamnya gambar. Pada kain itu ada gambar-gambar. Hasil sulaman. Ya, nah. Faharaja, maka Nabi pun keluar dan mengatakan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tasawir. Sesungguhnya para malaikat-malaikat tidak akan masuk ke dalam satu rumah yang terdapat di dalamnya gambar-gambar. Perhatikan. Sehingga kita jauh dari kebaikan. Rumah jauh dari kebaikan, keberkahan. Ya. Naam. Malaikat tidak masuk, dikhawatirkan. Kalau para malaikat, malaikatur rahmat tidak masuk, khawatir jin-jin, setan-setan yang senang masuk ke rumah seperti itu. Naam. Qala hadza haditsun sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Rijaluhu rijalus sahih. Perawi-perawinya adalah perawi hadis sahih. Illa Mas'ud ibn Juwairiyah. Wa qad qala an-Nasa'i wa Maslama ibn Qasim la ba'sa bih. Nah, beliau mengatakan la ba'sa bih. Ini aslinya orangnya saduk. Ya. Kama fi tahdzib at-tahdzib wa qad tabahu Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala al-Hamdani 'inda Ibn Majah. Dan di sana ada mutaba'anya. Abu, namanya Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala al-Hamdani 'inda Ibn Majah wa Abi Ya'la kilahuma yarwiyani an waqi' bihi. Nah. Sehingga ya wajar kalau terangkat, ya, kemudian dikatakan sahih. Sahih li ghairi, ada mutaba'ahnya. Beliau tidak bersendiri. Nah, kalau dia bersendiri kemudian hanya la ba'sa bihi, ini menunjukkan orangnya dihasankan hadisnya. Naam. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, maka perhatikan hadis-hadis seperti ini sebagai bentuk peringatan kita untuk tidak bergampangan untuk mengambil gambar-gambar makhluk bernyawa, gambar kita, foto atau anak-anak, ya. Naam. Supaya kita selamat, dan akan datang hadis-hadis tentang ancaman keras bagi orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa. Nah, baik yang dipakai tangan ataupun yang lewat alat, ini semua terlarang. Karena yang pakai tangan saja, yang samar-samar disulam, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya. Maka bagaimana kiranya gambar-gambar yang saat ini yang fitnahnya lebih besar, bisa bergerak, bisa bicara, bisa senyum, bisa. La wala haula wala quwata illa billah. Fitnah. Naam. Para suami jangan sembarangan ya simpan di latar HP-nya ataupun di profilnya gambar istrinya. Demikian pula para wanita, jangan sembarang pajang gambarnya, wajahnya, dirinya di media sosial. Ini ya kerusakan. Kalau pada moral tidak usah lagi, itu sudah sangat banyak. Tapi yang saat ini yang mengarah kepada kesyirikan, gambar-gambar yang mengarah kepada kesyirikan ini yang sedikit orang tahu. Sangat sedikit orang yang ya mengetahui akan bahaya gambar yang bisa merusak akidah. Yang bisa merusak akidah seseorang. Baik, demikian bacaan kita pada siang hari ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.